نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Lanjutkan pembahasan kita ke pembahasan bahwa Subhanahu wa ta'ala mencintai umat ini itu karena semakin sempurnanya penghambaan umat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari umat ini yang paling sempurna penghambaannya adalah sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian ukuran penghambaan itu dilihat. Orang-orang setelahnya juga diukur dengan itu ketika mereka semakin mirip dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan memahami itu kita dapat mencermati kekeliruan besar pada orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi ternyata jauh dari nilai-nilai ubudiyah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih jauh kata beliau, wa fi kalami ba'd asy-syuyukh, ada ucapan sebahagian syekh-syekh, mahabbatu narun tahriqu fil qalbi ma siwa muradil mahbub. Cinta adalah api yang membakar di dalam hati segala sesuatu selain muradil mahbub, selain yang diinginkan oleh dia yang dicintai. Selain yang diinginkan oleh dia yang dicintai. Iya. Tepat. Kalau salah dalam memahami, maka berakibat yang sangat fatal. Dan masyayikh mengucapkan kalimat ini dan mereka maksudkan kata syekh, wa aradu anna al-kawna kullahu qad arada Allah wujudah. Fa dhannu anna kamal al-mahabbati an yuhibba al-'abdu kull shay' حتى الكفر والفسوق والعصيان ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه ولا وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم ثم زادهم انغماسا في أهوائهم وشهواتهم فهم يحبون ما يهوونه والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة زعمين أن هذا من محبة الله ومن محبة الله بغض ما يبغض الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله سبحانه وتعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mereka inginkan dengan ucapan ini, al-kaun, semua yang ada ini, semua selain yang diinginkan oleh dia yang dicintai adalah keberadaan ini. Kenapa? Sebab semuanya Allah inginkan keberadaannya. Mungkinkah ada kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala inginkan? Iya. Mungkinkah ada tanpa Allah subhanahu wa ta'ala inginkan? Mereka inginkan ke situ. Sehingga apa? Kesempurnaan cinta adalah ketika hamba mencintai segala sesuatu. Katanya cinta adalah api yang membakar di dalam hati semua selain apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Sementara yang diinginkan adalah semua yang ada. Berarti kesempurnaan cinta ketika hamba mampu mencintai segala sesuatu. Jelas ini? Ini sesat. Bentar dijelaskan. Sampai sebab segala sesuatu kekafiran. Kekafiran, kefasikan, maksiat, semuanya pun ikut dicintai. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Karena cinta adalah api katanya yang membakar semua segala perkara selain dari apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka memahami kalimat murad yang diinginkan di sini, kalimat yang diinginkan adalah yang diinginkan keberadaannya, iradah kauniyah. Semua yang ada dicintai. Di kekafiran, kefasikan, maksiat, kata Syekh, padahal tidak mungkin siapapun juga untuk mencintai semua yang ada. Tidak mungkin. Orang hidup pasti ada yang dia benci, kan? Bahkan manusia akan mencintai kalau hal itu mendatangkan apa yang diinginkan. Kalau hal itu memberi manfaat bagi dia. Dan dia akan membenci apa yang menafikan itu. Dia akan membenci apa yang mendatangkan bahaya, daror, sakit, susah bagi dia. Ini keadaan manusia. Terus kenapa sampai orang mengatakan seperti itu? Syekh jelaskan. Mereka mendapatkan faedah. Mereka juga mendapatkan manfaat dalam kesesatan ini. Apa manfaatnya? Sebab mereka merasakan nikmat mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka cenderung kepada maksiat itu, kekafiran itu, kefasikan itu. Ini kan Allah inginkan. Itulah cinta. Dan dia rasakan enak mengikuti itu. Kemudian akan bertambah tenggelam. Kalau dia berlanjut, kelanjutan akan bertambah. Hal itu akan menambah mereka semakin tenggelam dalam hawa nafsu mereka. dalam syahwat mereka, akhirnya mereka pun mencintai apapun yang merupakan kecenderungan hawa nafsu mereka. Semuanya atas nama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syaitan mempermainkan pikiran hamba. Ketika salah dalam berpikir, syaitan mempermainkan keinginan dan kecintaan hamba ketika keluar dari aturan. Mereka pun mencintai apa yang merupakan kecenderungan jiwa, hati, hawa nafsu mereka. Dia kasih contoh. Kaswa, seperti gambar-gambar. Dipahami gambar itu, saya sebutkan gambar. Itu menarik. Kalau yang arsitek, ya, ada gambar yang menarik. Kalau yang suka wanita, ada gambar. Yang suka mobil-mobil balap, ya, gambar menarik. Gambar, suar, tergambar atau? Iya. Tergambar di hadapan kita. Orang, manusia, itu kecenderungan. Warriasa, apalagi yang merupakan kecenderungan jiwa, arriasa, kepemimpinan, kekuasa, menduduki jabatan ini. Apalagi fudulil mal, beliau sebutkan fudulil mal, kelebihan harta. Sudah ada harta yang mencukupi dia, tapi terus dikejar, dicari lebihnya ini. Fudul artinya sudah lewat dari apa kecukupannya. Kecenderungan hati, akhirnya dia mencintai perkara ini. Wal bid'ah, lebih mengerikan lagi, mencintai bid'ah demi bid'ah yang menyesatkan. Semuanya menyangka bahwa ini mimma habbatillah, merupakan bentuk dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Syekh, wujud cinta kepada Allah adalah membenci apa yang Allah benci dan yang Rasulullah sallam benci. Bukan sekedar itu. Kesempurnaan cinta itu adalah justru mengerahkan segenap kemampuan melawan apa yang Allah benci ini. Pelaku-pelaku yang Allah benci. Menegakkan jihad dengan jiwa dan dengan harta, ilmu dan kekuatan menghadapi mereka. Lewat ayat fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bagaimana sifat mereka? Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Ini sifatnya orang yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Lihat satu sifatnya yang paling nampak, yujahiduna fi sabilillah. Mereka betul-betul bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ini sesat. Tapi di mana asal sesatnya? Syekh mengatakan, asal kesesatan orang yang mengucapkan ucapan ini, bahwa cinta adalah api yang membakar, yang melenyapkan segala sesuatu selain yang diinginkan oleh dia yang kita cintai. Kesesatannya adalah mereka memaksudkan bahwa yang diinginkan Allah adalah iradah kauniyah. Apa itu iradah kauniyah? Sudah lewat pembahasan yang lalu. Keinginan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan, pasti terjadi. Semua yang ada ini, baik buruk, ini keimanan terhadap takdir. Baik buruk Allah Subhanahu wa taala inginkan. Semua yang ada karena Allah Subhanahu wa taala inginkan. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, pasti terjadi. Apapun yang tidak dikehendakinya, tidak mungkin terjadi. Mereka memahami bahwa cinta adalah api yang melenyapkan segala sesuatu selain yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah adalah yang ada ini. Kalau begitu, cinta adalah mencintai apa yang ada. Kalau begitu, semakin sempurna cinta, berarti semakin mencintai semuanya. Dari sinilah masuk kekafiran itu dan semuanya. Iya. Kekafiran, maksiat, dosa. Kalau begitu kita cintai pula. Iya. Dan sejalan dengan maksiat, hawa nafsunya, iya. Sejalan di situ. Sesuai dengan hawa nafsunya. Iya, sesuai dengan hawa nafsunya. Dan dirasakan enak di situ. Yang dikatakan inilah cinta. Tertipu. Kata Syekh, "Law qala, amma law qala mu'minun billahi wa kutubihi wa rusulihi hadhihi al-maqala, fa innahu yaqsudu al-iradah ad-diniyah syar'iyyah allati hiya bi ma'na mahabbatihi wa ridah." فكأنه قال تحرق في القلب من القلب ما سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح فإن من تمام الحب لله ألا تحب إلا ما يحبه الله فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة أما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطي لم أكن حبا له بل محبا لما يبغضه. Beliau rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya ucapan ini diucapkan oleh orang yang betul-betul beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, maka pasti yang dia inginkan adalah iradah diniyah syar'iyah, keinginan Allah yang bermakna cinta. Allah inginkan kita sholat, ya. Yeah. Allah inginkan kita sholat, ini namanya Allah cintai kita sholat. Ini syariat iradah diniyah. Tapi tidak semuanya sholat kan? Ya. Yeah. Ini iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah semuanya Allah cintai. Itulah syariat. Allah turunkan syariat, Allah inginkan kan? Allah inginkan kita amalkan kan? Allah inginkan kita lakukan kan? Allah inginkan kita tinggalkan larangannya kan? Iya. Sebab Allah cintai. Ini namanya iradah, keinginan diniyah syar'iyah. Kalau orang beriman mengucapkan kalimat tadi, maka dia akan pahami keinginan yang dicintai di sini adalah keinginan syar'iyah. Berarti apa? Semua yang Allah cintai kan syar'i. Jadi kalau mereka orang beriman mengatakan seolah-olah bunyinya cinta adalah api yang membakar di dalam hati segala perkara selain dari apa yang dicintai karena Allah, kata beliau, ini adalah makna yang benar. Kalau sudah seperti cintanya orang, wah, hebat betul memang. Sebab tidak ada yang di dalam dirinya, di dalam hatinya, tidak ada yang dia cintai. Semuanya sudah terbakar. Kecuali hanya apa? Kecuali hanya apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya apa yang Allah syariatkan. Kecuali hanya apa yang Allah tuntunkan dalam Quran, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini benar. Kata Syekh, sebab sungguh di antara bentuk kesempurnaan cinta kepada Allah adalah kamu tidak mencintai kecuali apa yang Allah cintai. Jika kamu mencintai apa yang Allah tidak cintai, maka itu artinya cinta kamu itu cacat. Nya tergantung apa yang dicintai. Bisa cacatnya habis betul, kafir. Habis betul cintanya, kafir, tidak ada nilainya. Bisa cacatnya tetap masih mempunyai asal cinta yang dengannya dia beriman, tetapi rendah nilainya, rusak sudah. Yang jelas, kapan kamu mencintai apa yang Allah tidak cintai, berarti apa? Cinta kamu cacat. Sini, Adapun qada'nya Allah, ketentuan Allah, takdir Allah. Takdir Allah ada yang baik, ada yang buruk. Makanya wa tu'mina bil qadari khairihi syarri. Kamu beriman kepada Allah, beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Sekarang takdir Allah yang buruk. Kalau Allah takdirkan pasti terjadi kan? Sementara dalam makna yang pertama, pahamnya orang yang salah itu, semua yang diinginkan berarti semua yang buruk juga ya. Kalau begitu dicintai juga. Adapun yang ini kata beliau, Allah justru membencinya. Kekafiran, kefasikan yang terjadi, Allah benci. Allah murka terhadapnya. Allah larang. Jika saya tidak bersesuaian dengan Allah dalam membencinya, dalam tidak menyenanginya, tidak bersesuaian dengan Allah dalam murka terhadap perkara ini, berarti saya bukanlah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak bersesuaian dalam cinta dan benci. Iya. Bahkan saya termasuk apa? Saya termasuk orang yang mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ini akibatnya. Kalau kita arahkan kepada iradah, kauniyah. Dan sudah lewat pada awal pembahasan. Iya, boleh ingatkan. Iya. Sekarang setelah panjang pembahasan, beliau buka lagi. Iya, beliau buka lagi pembahasannya. Iya, supaya kita teringat, supaya kita lebih mantap, supaya kita mampu memahamkannya. Iya, memahaminya sesuai dengan jalur pembahasan cinta dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, fattiba'u hadhihi syari'ah wal qiyamu bil jihadi biha min a'zami al-furuqi baina ahli mahabbatillahi wa awliya'ihi alladhina yuhibbuhum wa yuhibbuna wa baina man yad'i mahabbatallahi nadiran ila 'umumi rububiyyatihi aw muttabi'an li ba'dil bid'i al-mukhalafati li syari'atihi. Sehingga da'wah hadihil mahabbah lillah min jinsi da'wah al-yahudi wal-nasara al-mahabbata lillah. Bal qad takunu da'wah ha'ula syarran min da'wah al-yahudi wal-nasara lima fihim minan nifaq alladina hum bihi fid darkil asfali minan nar kama قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. Jadi kata beliau, mengikuti syariat ini. Apa itu syariat? Yang beliau agama ini, penghambaan dari awal sampai akhir, agama dari awal sampai akhir, ini syariat dalam istilah disebutkan oleh para ulama. Yeah. Mereka kabur menegakkan syariat banyak-banyak, diarahkan hanya menegakkan sebahagian dari hukum-hukum pelanggaran jarimah. Yeah. Kalau mencuri dalam kadar demikian maka dipotong tangan. Yeah. Kalau mencuri lagi maka yang ini dipotong dan seterusnya. Yeah. Ini syariat, tapi bahagian dari syariat. Dan ada yang lebih besar dari semua itu, yaitu hakikat syariat adalah al-ubudiyah itu sendiri, penghambaan itu sendiri. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syariatnya, wa qada rabbuka. Coba lihat. Wa qada rabbuka, Rabb kamu telah menetapkan hukum, telah menetapkan syariat. Qada bermakna syariat, syara'ah. Bisa juga bermakna wasiat. Rabb kamu telah menetapkan syariat. Wasiat apa itu? Alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Lihat syariat yang paling pertama disebutkan ini yang terbesar. Alla ta'budu, jangan sekali-kali kalian beribadah. Kalian tidak boleh melakukan ibadah illa, kecuali iyyahu, hanya kepada Dia yang mensyariatkan ini. Tauhid, keikhlasan, selamat dari ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dua, Allah ta'budu. Tidak boleh ada ibadah kepada selain Allah. Illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Ibadah murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru menyusul syariat yang sangat besar selanjutnya. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, berbakti, berbakti. Ini syariat yang sangat besar. Syariat yang teramat agung. Bakti kepada kedua orang tua. Masya Allah jemaah, mau melegakan syariat ini, tidak perlu minta sama DPRD. Izin, mau melegakan syariat, tidak perlu. Setiap orang tuntut, harus menegakkannya. Kan agama manapun, menyetujui, mengajarkan bakti kepada kedua orang tua. Apalagi Islam, tiada tandingannya. Menempatkannya setelah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat besarnya kedudukan bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengikuti syariat ini dan tegak berjihad dengannya dalam menegakkannya. Kita ikuti syariat, kemudian kita berupaya menegakkannya dengan semangat mujahadah. Apa jihad dalam pembahasannya lalu? Pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Sepenuhnya. Sepenuh jiwa, sepenuh harta, sepenuh kekuatan, sepenuhnya. Kalau sudah lewat batasnya, barulah berlaku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu pun jiwa kecuali hanya dengan kemampuannya. Jadi ayat itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, justru ayat yang paling berat. Tapi karena dasar orang salah paham, dan memang suka mencari yang enaknya saja, justru ayat ini dipakai supaya enak-enakan. Kenapa tidak sholat jamaah? Yaitulah kemampuan saya. Bukankah Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Kenapa kamu belum bisa begini-begini kamu? Kenapa kamu belum pakai jilbab? Ya, saya baru bisa begini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa? Banyak sekali. Ke arah situ semuanya. Padahal bukan karena dia tidak mampu. Dianya yang belum mau. Masalahnya dianya yang tidak mau. Coba dia mau. Kalau semua yang di dekat masjid ini mau, datang ke masjid. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Ramai, tidak ada masjid yang angkat. Pokoknya, habis-habis orang membangun masjid, pelebaran masjid. Kalau orang mau datang sholat. Kalau mau. Buktinya? Kalau mau pergi, apapun, kalau dia sudah mau pergi, sudah. Nah, pokoknya, apalagi kalau sudah mantap betul maunya. Siapa yang halangi dimarahi? Sudah mantap betul maunya? Masalahnya tidak mau. Atau mau, tapi maunya lemah. Masih ada mau yang lebih kuat. Yaitu tinggal di rumah. Mengikuti hawa nafsu. Itu maunya lebih kuat. Ikat beliau mengikuti syariat ini. Mengikuti agama ini. Dan tegak berjihad mewujudkannya. Merupakan sebesar-besar pembeda. Antara ahli. Ahlinya pecinta Allah. Ahlinya bukan sekadar cinta. Ahlinya sudah. Ini saya sebutkan. Kan banyak alamat. Tapi saya sebutkan ringkas ini alamat. Sebab ingin menyebutkan ahlinya. Orang yang betul-betul hebat sudah dalam cinta kepada Allah. Memang terlatih sudah. Dia geluti betul. Berpengalaman, tahu seluk-beluknya dalam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Mengikuti agama. Mengikuti agama. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ikuti saya. Adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah, itu mujahadah. Dua ini disebutkan. mengikuti agama, mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan tegak mewujudkannya dengan sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, pokoknya sepenuhnya. Ini kata beliau, sebesar-besar pembeda. Alamat yang paling nampak membedakan antara ahli mahabbatillah, ahlinya pecinta Allah, dan wali-walinya Allah, yang mana Allah telah mencintai mereka. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dengan siapa? Dengan mereka yang mengaku cinta kepada Allah. Mengaku cinta kepada Allah hanya sekedar memandang keumuman rububiyah Allah. Atau hanya sekedar mengikuti sebahagian bid'ah yang menyelisihi syariat. Beda betul. Beda. Padahal yang paling banyak bicaranya dalam cinta itu justru yang begini. Disebutkan dua kelompok besar. Yang pertama, orang-orang yang mengaku mengaku cinta kepada Allah, nadiran ila umumi rububiyyatihi. Orang yang mengaku cinta kepada Allah hanya sekedar memandang keumuman rububiyyah Allah. Itu tadi. Kauniyah itu. Kira-kira kau? Kauniyah. Katanya, lihat, karena dalamnya sudah dalam berfikir, karena dalamnya sudah dalam mencermati, maka apa? Dia mampu melihat bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Dia mampu meyakini bahwa tidak ada yang ada kecuali pasti Allah yang menginginkannya. Sampai sini benar. Setan tinggal gesek sedikit, senggol sedikit. Maknai yang diinginkan dengan cinta. Selesai sudah. Tersesat sudah. Tinggal disenggol sedikit. Sehingga apa? Semua yang ada Allah inginkan. Tidak mungkin ada kecuali karena Allah menginginkannya. Ini rububiyyah Allah. Semua yang Allah inginkan, Allah cintai. Sini kesesatannya. Kalau begitu, cinta adalah mencintai semua. Semuanya sebab Allah ingin. Ini dia ini. Mengaku cinta dengan jalur ini. Mengaku cinta dengan jalur ini. Syariat. Syariat agama. Tidak ada. Kafir beriman tidak. Sebab mereka samakan sudah. Sementara dalam agama. Sangat dibedakan itu. Kafir dan beriman tidak akan pernah bertemu. Perbedaannya lebih hebat dari perbedaan langit dan bumi. Sementara mereka jalur berfikirnya. Hebatnya syaitan menyesatkannya. Sampai menyamakannya. Disinilah lahir itu wahdatul wujud, hululiyah. Allah menyatu, semuanya adalah perwujudan Allah. Atau dia berhasil menyatukan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari dasar asal pahamnya dari sini semua. Semua yang sampai di sini, semuanya mengatakan dirinya adalah orang yang paling dicintai Allah sudah. Tepat dalam berbicara tentang cinta, lain atau muttabi'an li ba'dil bid'il mukhalifah li syari'atihi. Atau orang yang mengaku cinta tetapi mengikuti sebahagian bid'ah yang menyelisihi syariat. Ini tidak akan pernah benar. Sebab kalau cinta harus ikut. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ini alamat pembeda yang sangat besar. Kita sekarang cinta kepada Allah. Dua kemungkinan, benar pengakuan kita. Benar pengakuan kita. Yang kedua, dusta pengakuan kita. Atau kemungkinan ketiga, benar dan dusta tercampur. Benar pengakuan kita sebab kita buktikan. Dusta pengakuan kita sebab tidak ada pembuktian, tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Atau benar dan dusta. Maksud saya benar dan dusta, dia benar dalam satu perkara, dia ada buktikan. Tapi dalam pembuktian yang lainnya dia tidak buktikan. Dalam sholat, dia buktikan. Dalam sholat, dia buktikan. Tapi dalam haji, dia tidak buktikan. dalam solat dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dia solat. Bagaimana buktinya? Dia pelajari bagaimana solat yang Allah cintai sesuai dengan petunjuk orang yang Allah cintai Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam haji atau dalam solat secara umum dia cinta kepada Allah. Iya. Bukti cintanya kepada Allah dia solat. Tetapi apa? Rendah kecintaannya. Sebab apa? Uraian-uraian solat dia tidak mau tahu apa yang Allah cintai di situ. Dia ikutkan keinginan hawa nafsunya. Kayaknya saya lebih enak solat kalau begini caranya. Main perasaan sudah. Kayaknya lebih nikmat. Iya. Kalau begini caranya. Coba kalau dia betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, uraian-uraian solat pun pasti dia ikutkan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Apa yang Allah cintai? Apa yang Allah turunkan berupa agama ini. Mengikuti syariat dan betul-betul bersungguh-sungguh mewujudkannya. Betul-betul pembeda siapa yang benar cintanya dan siapa yang dusta atau rendah cintanya. Mas? Yang? Ya. Ya, secara ini cukup beliau. Saya tidak bisa terlalu lama. Sekian bilang. Assalamualaikum.